Mohon penjelasan ayat alladzina hum ala salatihim daimun. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan penjelasan para ulama tentang makna ayat ini. Ya. Di antaranya alladzina hum ala salatihim daimun maknahu yuhafidzuna ala awqatihim wa wajibatihim. Ya. Mereka menjaga waktu-waktu salat dan kewajiban-kewajiban salat. Ini nih, dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Masruq dan Ibrahim An-Nakhai. Ya. Dikatakan oleh ulama yang lainnya, maksudnya adalah as-sukun wal khusyu'. Ya. Maksud firman Allah alladzina hum ala salatihim da'imun dalam surat Al-Ma'arij adalah tenang di dalam solat dan khusyuk di dalam solat. Sebab yang maksud dengan daim dari sisi bahasa adalah as-sakin, ar-rakid, diam, ya tenang. Pendapat yang lainnya, ini maksud dengan alladzina hum ala salatihim daimun, orang-orang yang selalu mengerjakan solatnya adalah yang selalu melakukan sholat terus-menerus. Ya. Artinya, apabila sudah masuk waktu sholat, dia sholat. Terus-menerus, tidak pernah dia meninggalkan sholat. Tidak pernah dia meninggalkan sholat lima waktu. Iya. Ini beberapa makna, alladzina hum ala sholatihim da'imun, yang disebutkan para ulama, yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Dan semua maknanya tercakup. Wallahu a'lam.